بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يسدون بها الناس عنه. Kata Syekh rahimahullah, adapun jawaban yang dijawab secara rinci, maka ketahuilah bahwa sungguhnya musuh-musuh Allah itu memiliki sanggahan-sanggahan yang sangat banyak terhadap agamanya para rasul. Yang dengan itu menghalangi manusia dari agama Allah, dari agama para rasul dengan sanggahan dan syubhat yang banyak tersebut. Maka terkait yang berkaitan dengan bab ini, minha qauluhum, di antara syubhat mereka, dan ini merupakan syubhat yang pertama. Nahnu la nusyriku billah bal nasyhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadhurru illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharran fadlan an Abdul Qadir aw ghairihi lakin ana mudnib wa salihun lahum jah indallah atlubu minallahi bihim. Yang pertama, syubhat yang pertama, mereka mengatakan bahwa kami ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi manfaat, dan yang memberi mudarat kecuali Allah semata. Yang dimana Allah itu tidak memiliki sekutu. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya saja tidak mampu, tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat dan mudarat. Terlebih Abdul Qadir, Abdul Qadir Jilani, Ahmad Al-Badawi, ini ucapan mereka, ya. Mereka mengatakan Rasulullah, kamu yakini bahwa Rasulullah itu tidak memiliki apa-apa untuk menyelamatkan atau memberikan manfaat. Kalau Allah sudah menetapkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu, kata mereka. Apalagi Abdul Qadir Jailani dan yang lain-lain. Ini syubhatnya. Ini kalau orang awam, orang tidak paham agama, sudah masuk satu persatu, sedikit demi sedikit. Walakin ana mudnib, kata syubhat ini, akan tapi aku ini seorang yang mudnib, yang banyak dosa, yang melakukan dosa. Wasalihuna lahum jah indallah. Adapun orang-orang yang saleh, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa atlubu minallahi bihim, maka aku meminta dari Allah melalui perantara mereka. Kepingin untuk mendapatkan keselamatan dari Allah, namun caranya bukan meminta kepada Allah melalui salihun, kata mereka seperti itu. Maka kata Syekh Al-Mu'allif, fajawibhu, maka katakan, jawab kepada orang ini dengan syubhat ini, lima taqaddam, dengan apa yang telah lewat. Apa itu? Wa huwa annal ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bima dzakarta. Apa yang engkau atau apa-apa yang orang-orang yang diperangi oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kufar Quraisy, kufar diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halal darahnya, halal hartanya, bahkan halal istri-istri dan anak-anaknya sebagai budak. Ini kufar yang seperti ini yang diperangi oleh Rasul yang halal, halal, halal ini, mereka pun meyakini dengan apa yang kau sebutkan. Permasalahan Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan mudarat, Allah yang memberikan manfaat, yang kau sebutkan dan kau yakini itu, tiada yang memberi manfaat, mudarat, dan yang lainnya kecuali Allah. Ini pun orang yang diperangi oleh Rasulullah yang halal harta dan darahnya, kufar Quraisy, meyakini, mengakui hal ini. Wa mukirruna anna awsanahum la tadabbara syai'an. Atau anna awsanahum la tudabbira syai'an. Dan mereka pun orang-orang kufar Quraisy yang halal darahnya dan hartanya ini meyakini, mengakui. Awsan, asnam-asnamnya mereka ini pun tidak mampu mengatur sesuatu. Wa innama, coba lihat, kufar Quraisy ini pun meyakini Allah yang menciptakan dan yang lain-lain. Kufar Quraisy pun meyakini, mengakui bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu tidak mampu berbuat apa-apa. Alam semesta ini, ya, apa pergantian malam sini tidak ada kuasanya mereka. Namun orang-orang kufar Quraisy ini, ya, yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an, menginginkan wa inna ma aradu al-jah wa syafa. List mengapa mereka dipanggil Rasulullah? Kesyirikan apa yang mereka perbuat yang dengannya mereka darah dan hartanya halal? Kesyirikan yaitu mereka itu menginginkan dari sesembahan-sembahan mereka itu syafaat dan kedudukan di sisi Allah. Nah, sama persis dengan yang engkau katakan wahai ahli syubhat. Sama persis, tidak ada bedanya. Nah, waqra alaihi ma dzakara Allahu fi kitabihi wa waddahahu. Maka kemudian kata Syekh, bacakan kepada dia, orang-orang ini, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dan jelaskan, wa waddahahu. Sudah disebutkan dalam Al-Qur'an banyak ayat dalam bersama kita, ya. Haula'i syafa'una 'indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali dalam rangka mereka itu mendekatkan kami di sisi Allah. Nah, bacakan ayat-ayat ini pada orang semisal ini. Sangat memungkinkan kita akan mendapati entah dari kalangan keluarga dan yang lain, karena sangat banyak di negeri ini. Ya, tipe-tipe orang yang seperti ini. Nah, dan jelaskan katanya. Fa'inqalah, apabila kemudian orang ini mengatakan hadhil ayat, nah, ini syubhat pertama. Ya. Syubhat pertama, yaitu intinya mereka mengatakan bahwa kami mempersaksikan Allah itu yang maha, yang mengatur dan yang lainnya. Kami meyakini Rasulullah ataupun orang soleh itu tidak memiliki kesuasaan sama sekali. Namun kami ini orang yang berdosa. Mereka itu orang-orang soleh yang memiliki kesolehan, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Syekh rahimahullah ta'ala diberi jawaban dari syubhat itu seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya, ikhwan, yang perlu kita ketahui sebagai tambahan saja, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, dan ini pun jawaban yang sangat bagus. Kata Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah ta'ala, ada apa mereka dengan kesolehannya, dengan kedudukan mereka insya Allah, itu kesolehan mereka milik mereka, bermanfaat bagi mereka sendiri. Nah, enggak memberikan manfaat kepada engkau sedikit pun. Engkau berdosa, banyak dosanya, banyak kurangnya. Tobat. Nah, Allah merintahkan kepada, ini kan karena ceritanya syubhat-syubhat ini dilantarkan kepada kaum yang mereka itu mengklaim diri mereka adalah Islam. Ya. Setelah Islam turun sempurna, Rasulullah SAW telah wafat, berabad-abad-abad kemudian muncul lagi kesyirikan-kesyirikan yang seperti ini. Ya, mereka pada hakikatnya sudah turun Al-Qur'an lengkap, hadis dan yang lainnya, bahkan mereka menguasai dan menghafalnya pula. Nah, maka kata Syekh Saleh Fauzan, Allah itu memerintahkan kita untuk bertobat, untuk beristighfar. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang yang asrafu ala anfusihim, sudah melampaui batas terhadap diri mereka, sudah mendolimi diri mereka, terlalu banyak kezaliman. Namun Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Nah, katakan juga kepada orang ini, enggak percaya, itu loh hadis, tahu hadisnya? Kisah 99 orang, kalau enggak tahu, bacakan hadisnya. Nah, ya kisah seorang pembunuh yang telah membunuh 99 nyawa. Nah, digenapkan jadi 100 ketika datang kepada seorang ahli ibadah yang jahil. Sekalian penggal. Nah, kalau orang ini belum mendengar hadis, bacakan hadis. Kalau sudah mendengar, dia tanyakan. Sudah tahu hadisnya kan? Siapa yang bisa mencegah antara taubatnya seseorang, antara Allah dengan taubatnya seseorang? Kalau engkau berdosa, taubat selesai. Nah, barakallahu fikum. Sudah lewat bersama kita, mengapa mereka ini menjadikan orang-orang soleh itu ya sebagai perantara? Karena apa? Taib syafaat. Namun bagaimana pola pikirnya? Mengapa kok mereka, padahal mereka itu sebenarnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, nah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, tapi memakai perantara tersebut? Alasannya apa? Hah? Ya kenapa kalau lebih saleh? Tidak sampai lebih afdal. Harusnya orang yang minum madu banyak itu. Nah, akas lah kalau. Secara tidak sengaja mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Karena anggapan mereka itu Allah itu sama dengan raja-raja. Nah, sadar atau tidak sadar, ya ini apa namanya ada di pikiran mereka. Mindsetnya seperti itu. Nah, sehingga butuh ada perantara. Sebagaimana ke penguasa, kepada raja, orang yang berkuasa, kalau ingin sesuatu, ingin juga, ya melalui orang-orang dekatnya dulu. Nah, ya. Nah, ini syubhat pertama. Syubhat kedua, ada tiga syubhat yang merupakan pokok dari syubhat-syubhat mereka. Syubhat terbesar mereka ada tiga. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah disampaikan kepada orang ini, ya, orang yang mencari al-haq, ya apa yang mau diperdebatkan lagi? Sama, ini. Kufar Quraisy ini keyakinannya. Yang kau sebutkan, persis dengan keyakinan orang Kufar Quraisy. Nah, mau enggak mau ya. Namun, orang yang berpenyakit, datang dengan syubhatnya yang kedua. Apa itu? Syubhatnya kedua, kata Syekh rahimahullah ta'ala, selesai ini, jelaskan yang tadi, fa'ingkola, hadhil ayat nazalat fi man ya'budul asnam. Kaifa taj'aluna as-salihin mithla al-asnam? Am taj'aluna al-anbiya asnaman? Maka kemudian orang ini mengatakan, ayat-ayat ini turun tentang orang-orang yang menyembah asnam, menyembah berhala-berhala. Nah, bagaimana engkau menjadikan orang-orang soleh itu seperti berhala-berhala? Nah, kami ini sudah selesai ya mereka dari yang tadi. Kemudian kita sampaikan bahwa kufar Quraisy itu ya terhadap sesembahannya itu keyakinan juga sama. Maka muncul lagi dengan syubhat berikutnya. Loh itu kan orang-orang kufar Quraisy berhala ya sembah. Yang ini sama yang kedua. Lah kami ini kan enggak menyembah mereka, namun nah kan. Yang namun ini sudah kita jawab pada syubhat pertama. Yang berikutnya, berhala lah ini salihin. Bukan berhala kata mereka. Nah, atau bagaimana engkau menyamakan para nabi, menjadikan nabi sebagai asnam? Ini orang awam kalau memang artinya tidak belajar. Jangan orang kita pun kalau bukan karena Allah selamatkan kita dengan ilmu, maka. Nah, sebagaimana syubhat-syubhat yang lainnya? Alhamdulillah Allah turunkan para rasul, Allah turunkan para ulama, Allah munculkan para ulama yang dengan sebab itu. Syubhat ini ketika sudah dijelaskan oleh para ulama, ya kayaknya ringan syubhat ini. Nah, ya ringan. Sampai-sampai mungkin kita mengatakan, kok bisa orang kena syubhat? Nah gitu. Ya. Ini alhamdulillah. Itu sudah jelas oleh para ulama, kalau enggak, kemakan kita. Barakallahu. Nah kata orang ini seperti itu. Maka kata Syekh Fajawir hubi mata kodam. Maka jawab. Nah, bantah kepada orang tersebut sebagaimana telah lewat juga. Apa itu? Fa'innahu ida aqarra. Kata Syekh, kalau orang ini memang sudah mengakui. Annal kufar yashhaduna birrubiyah kulli halillah. Wa annahumma aradu mimman qasadu illa syafa'at. Walakin arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakar fadzkur lahu annal kufara minhum. Baik. Maka kata Syekh, jawablah dengan apa yang telah lewat. Apabila memang orang ini ahli syubhat ini ya, mendatangkan syubhat yang berikutnya, meyakini bahwa orang-orang kufar Quraisy itu mempersaksikan, meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara rububiyah itu semuanya milik Allah, dan orang-orang kufar itu tidaklah menginginkan dari sesembahan-sesembahan tersebut kecuali syafaat. Ya. Tadi kan syubhat pertama sudah dijawab. Ya. Nah, kemudian sudah paham bahwa sama-sama antara kufar Quraisy dengan engkau sekarang ini ya ahli syubhat maunya syafaat kan. Namun kata Syekh, walakin arada an yufarriqa baina fi'lihi wa fi'lihi. Namun orang ini ingin membedakan antara perbuatan orang-orang kufar Quraisy dengan apa yang dia lakukan. Lima zakar. Bagaimana yang dia sebutkan tadi itu. Maka kata Syekh Fadkur lahu, maka sampaikan kepada orang ini, bahwa orang-orang kufar, yang dimana Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang tersebut, itu bermacam-macam. Nah, ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di situ. Kata Syekh, minhum man ya'budul asnam. Di antara mereka ada yang menyembah asnam. Namun, bukan hanya asnam siapa. Wa minhum man yad'u al-awliya. Di antara mereka ada yang berdoa meminta kepada wali-wali. Mereka orang salihin. Alladzina qala Allahu fihim. Ya, wali-wali ini yang dimana Allah sebutkan. Dalam ayatnya, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Orang kufar Quraisy dalam ayat ini Allah sebutkan. Kufar Quraisy itu bukan hanya batu, pohon, matahari dan yang lainnya atau asnam-asnam lainnya saja yang disembah. Mereka pun menyembah orang saleh. Buktinya Allah menyebutkan orang-orang yang kufar Quraisy itu berdoa kepada mereka, ternyata mereka itu pun berharap kepada Allah. Ya bataruna ila rabbihimul wasilah. Ya, mereka pun orang-orang soleh itu berlomba-lomba berbuat amalan soleh. Nah, kepada Allah, ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini di sini jelas bahwa orang-orang kufar Quraisy itu pun meminta-minta kepada salihin. Yang dimana aktualnya orang-orang saleh itu pun takut kepada Allah. Nah, berharap pada Allah. Mereka melakukan wasilah. Wasilah artinya amalan saleh. Melakukan kurban, pendekatan kepada Allah dengan amalan-amalan saleh. Yang bilangnya itu harapannya mereka siapa yang lebih dekat kepada Allah. Nah, sehingga salah yang mengatakan orang kufar Quraisy itu hanya menyembah asnam, hanya menyembah batu, patung, ya, pohon dan yang lain. Kemudian kata Syekh, di antara mereka juga yad'una Isa bin Maryam wa ummahu. Ada juga yang meminta berdoa kepada Isa bin Maryam. Ya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam turun diturunkan itu bukan hanya untuk memerangi kufar Quraisy. Memerangi juga ahlul kitab, yang ahlul kitab tersebut sudah terjatuh kepada kesyirikan, Nasara terjatuh kepada kesyirikan di negeri Yaman ketika itu ahlul kitab. Nah, dan yang lain-lainnya. Di antaranya menyembah Isa bin Maryam dan ibunya. Waqad qala Allah Ta'ala, "Mal Masih ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu Siddiqah. Kana ya'kula lit-ta'am. Undur kaifa nubayyin lahumul ayat thumma undur anna yu'qabun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a wallahu huwas samii'ul 'aliim." Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidaklah Masih ibnu Maryam itu hanya seorang rasul sudah berlewat atau sudah berlalu rasul-rasul sebelumnya, begitu pula ibunya seorang yang siddiqah. Mereka berdua ya'kulani ta'am. Nah, dari sini mengapa Allah sebutkan mereka berdua itu makan ya'kulani ta'am, memakan makanan? Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kedudukan ilahi. Nah, butuh terhadap makanan. Yang sebenarnya juga bantah bagi para masyarakat. Kalau seandainya Isa itu ilah, ibunya itu ilah, mengapa mereka butuh makan? Nah. Undur kaifan bayyilahumul ayat. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka. Kemudian perhatikan bagaimana kok bisa masih mereka yukfakun tapi masih bertahan. Maka kemudian kata Allah, sampaikan wahai Muhammad, katakan, apakah kalian beribadah kepada selain Allah, ya, zat yang tidak menguasai diri kalian, manfaat dan kemudaratan. Coba lihat, ya, di sini ada jelas Allah mengatakan, kul ata'budun, setelah menyebutkan Masih dan Isa, Al-Masih Isa dan ibunya, disebutkan, apakah kalian masih beribadah? Itu kepada Isa ini. Nah, apa-apa yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat bagi kalian. Artinya di sini ada orang-orang yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus kepada mereka yang menyembah Isa. Salah, yang mengatakan hanya asnam. Kemudian kata Syekh, "Wadqullahu qawlahu ta'ala wa yawma yahsyurum jami'an tsumma yaqul malaika, ahul ahaulai yakum kam ya'budun?" Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim. Balkanu ya'budun al-jin aksaruhum bihim mu'minun. Yang pertama siapa? Para wali. Ternyata ada. Yang berikutnya ada siapa? Menyembah siapa? Kufar orang kufar di zaman Rasul Isa dan ibunya. Kemudian juga dalam firman ini, di hari nanti Allah bangkitkan mereka seluruhnya. Allah mengatakan kepada malaikat, apakah mereka itu hanya beribadah kepada kalian, ya? Kepada kaliankah mereka itu beribadah? Ini bukan pertanyaan karena Allah nggak tahu, tapi Allah ingin langsung mendengar dari malaikat. Allah tahu bahwa pada akhirnya orang kafir tersebut tidak beribadah kepada malaikat. Malaikat beroa, tentunya malaikat berlepas diri. Haja wa galla malaikat mau disembah. Nah. Namun di dunia terjadi, malaikat itu disembah. Ini makanya salah satu dari definisi tauhid itu penting dengan kait yang terakhir, wahwa ghairabid. Ya, masih ingat definisi tauhid dalam pelajaran salah satu usul? Siapa bisa menyebutkan tauhid? Mana makna tauhid? Ini di pembahasan akhir dari kitab salah satu usul atau al-usul salah. Nah, tauhid. Artinya masih belum terlalu jauh tuh. Kita masih belum terlalu lama selesai dari usul salah. Nah, ini yang terakhir dari kitab usul salah. Apa itu tauhid? Karena apa boleh ya, Bapak Ustaz? Adalah sesuatu yang sama selain Allah yang tidak ridho. Nah, itu bagian dari makna tauhid. Kalau definisi itu harus jamek manek. Jamek mencakup seluruh yang mau didefinisikan, manek mencegah dari di luar apa yang itu definisi. Definisi yang bagus itu namanya sebuah takrif itu jamek manek. Ini namun belum masih ada tauhid-tauhid yang lain namun tidak masuk pada yang antum sebutkan. Nah, tauhid aksasnya kurang, ada kurang sedikit. Nah, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Nah, minal ma'bud matbu' aw muta' wa huwa ghairu radin. Ma tajawaza bihil abdu haddahu, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas dari batasannya. Nah, seorang hamba bersikap kepada seseorang melampaui batas. Entah dari kalangan ma'bud yang disembah atau matbu' yang diikuti atau muta' yang ditaati. Nah, ini tauhid. Dengan taklik yang penting wa huwa ghairu radin. Nah, kondisi orang tersebut yang seorang hamba ini melampaui batas pada haknya, entah dari ma'bud yang disembah ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati, dalam kondisi siapa? Dia tidak ridho. Rasulullah disembah, ya Isa disembah, malaikat disembah, namun tidak dia ridho. Maka ya jelas bukan tauhid. Barulah itu. Rajiu ya ikhwan, ya meraja. Terus di mana? Baik. Karena berapa hari yang lalu, nggak tahu lama, melihat ikhwan Saat semuanya banyak ya sebetulnya dalam kehidupan kita itu kita banyak mengambil ibrah. Ini anak apa ya? Sebenarnya tidak ingin menjatuhkan hobi ini. Ya kebetulan terus anak teringat ini kisah ini. Silahkan saja, tidak ada masalah. Ini apa? Para berdiri minta maaf ya. Lalas, kotor. Ngapain? Bulan. Ini lagi apa? Ngecek apa yang pokoknya di ya lah di entah apa ini kalibrasi atau kok biar tipis gitu kan ya. Bener gitu, akurat. Nah, seperti itu. Biar akurat. Cara bilang. Masya Allah. Tapi ya jangan hanya ini yang bikin akurat. Kitabnya juga ingin akurat. Subhanallah ini sekarang. Tidak apa-apa pegang senapan dibuat akurat. Tidak ada masalah. Tapi ini lebih penting. Paham itu nih, Ikhwan? Hah? Ini lebih penting. Nah, berarti masih belum asyik dengan ini. Kalau sudah asyik, tidak usah disuruh. Itu tadi, gak usah disuruh anak lihat, masya Allah. Paginya, ya, pasang apa sasaran atau apa gitu. Sorenya, ngetes, lihat pagi, sore. Nah ini paling cuma butuh berapa? Ini contoh ya. Entah yang futsal sama juga. Nah, entah yang maksudannya ya ikhwan, barakallahu fikum. Kita ini ahli sunnah, kita ini salafiyun, ya. Dengan segala profesi yang ada, sama kita ini dikumpulkan oleh satu manhaj. Itu. Kita ini dikumpulkan oleh satu akidah yang semua ini para ulama mulai dari dulu zaman sahabat Rasulullah sampai sekarang mementingkan perkara ilmu. Hadisnya banyak, ayatnya banyak, perbuatan para sahabat banyak. Nah, ini Umar kerja cari dunia. Sudah enggak bisa tiap hari, sehari hadir, sehari enggak, sehari hadir, sehari enggak. Bukan hanya hadir, yang pas enggak hadir tanya kepada yang hadir. Apalagi yang pas hadir. Nah, seperti itu. Imrojaah dibuka ini. Nah. Dan tuh gaihon. Ini sekedar nasihat saja ya. Ya sama, ini juga dia buat anak juga. Nah, masukan buat anak dan antum semua. Baik. Ya, soalnya permasalahan-permasalahan tauhid. Oh, tauhid ini banyak didengung-dengungkan oleh orang-orang takfiri. Salah mendefinisikan tauhid. Akhirnya, ini kafir, ini kafir, ini pemerintah. Nah, kalau permasalahan-permasalahan yang, ya, walaupun penting tapi bukan akidah. Yes. Tapi ini akidah. Nah, kalau kita sudah enggak ihtimam dengan akidah, ya gimana? Barakallahu fiikum ya ikhwan. Baik, lanjut ya. Nah, sampai mana ini? Baik. Apakah itu engkau ini yang disembah oleh mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Qul subhana. Para malaikat berkata, Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim, sunya engkau wali kami. Nah, selain dari mereka, bal kanu ya'budunan jin aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan sesungguhnya mereka itu beribadah kepada jin. Walaupun orang-orang kufar itu maunya beribadah kepada malaikat, namun hakikatnya bukan malaikat yang disembah, namun jin. Nah, namun sehingga di sini mereka menyembah malaikat. Wa qaulahu subhanahu wa ta'ala juga bacakan kepada orang ini, ahli syubhat ini. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka ta'lamul ghuyub. Bacakan juga kepada ahli syubhat ini firman Allah ketika yang artinya ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah. Maha subhanaka ya Rabb. Maha suci engkau ya Rabb. Subhanaka ma yakunuli. Enggak layak, enggak pantas bagi aku untuk aku mengucapkan apa-apa yang bukan perkara yang hak bagiku. Ingkuntukutuhu fakat alimta. Nah ini, coba lihat. Ya kata Isa, kalau aku mengatakannya, sungguh kau telah mengetahui. Sehingga Allah bertanya itu bukan karena Allah tidak tahu. Ya, coba jawab Isa dengan adab yang luar biasa. Kalau aku mengucapkannya, siapa kau mengetahui. Nah, ta'lamu ma'fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku, diriku. Wala'a'lamu ma'fi nafsi, kan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri engkau, ya Rabb. Di sini ada isbat sifat apa? An-nafas. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Innaka ta'lamul ghuyub. Nah. Maka kata Syekh faqul lahu a'rafta anna Allah kafara man qasada al-asnam, kata Syekh. Maka sampaikan kepada orang ini, apakah engkau mengetahui bahwa Allah itu mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada asnam? Wa kafara aidan, dan juga mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada solihin. Nah, sudah tahu? Belum tahu? Ini ayatnya barusan. Sudah tahu? Ya sudah. Nah, kata sih seperti itu. Wa qadalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menerangi. Ya. Jadi Allah Rasulullah alaihi salatu wasallam itu bukan hanya kufar Quraisy yang diperangi, perang Mu'tah. Ya. Itu Rasulullah melawan siapa? Melawan ahli kitab. Mu'tah itu berada di atas sekali atas negeri Saudi jauh. Nah, yang kemudian di situ meninggal Nabi Thalib, meninggal tiga orang dari kalangan para sahabat, akhirnya diambil pedang atau diambil oleh Khalid bin Walid. Ya, nah ini ahli kita. Ini Allah Rasulullah memerangi. Nah ini syubhat kedua. Ya, tapi karena yang masih ada waktunya, insya Allah kita lanjutkan syubhat ketiga dan syubhat-syubhat yang lainnya biidznillah pada pertemuan kita yang berikutnya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, Bapak. Abu Salih. Di mana? Tema. Di luar tema, nah, coba. Tapi yang dua sih, yang satu ada. Habar. Yang pertama masalah tawasul, Ustaz. Tawasul. Nah, gimana agak kurang paham gitu, maksudnya. Makanya apa, terus itu hanya untuk orang meninggal atau kan yang boleh untuk orang meninggal, orang masih hidup, yang soleh itu boleh. Ya, itu situ akan. Tawasul dari sisi syar'i, yaitu ada tiga macam yang artinya diperbolehkan dari syar'i dan bukan disyirikan. Yang pertama bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, Allahumma ya Rabb bi rahmatika. Nah, dengan rahmatmu kau ya Rabb. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua dengan amalan saleh. Yang amalan saleh kisahnya banyak. Di antaranya kisah tiga orang yang terjebak dalam gua, ya, tentu ya. Masuk ke gua, ketutup. Nah, ini dan ini sebetulnya hal-hal seperti ini penting untuk kita selalu ingat, karena tidak menutup kemungkinan kita ini dan pasti dalam hidup kita, ya Allah uji dengan berbagai macam ujian, kekhawatiran, ketakutan, ini salah satu bentuk tawasul yang bagus dengan amalan sholat. Coba lihat, terjebak dalam gua, nggak bisa apa-apa, terjebak reruntuhan. Nah, batu itu terbuka sedikit, sedikit, sedikit. Yang pertama, orang tersebut dengan amalan solehnya apa? Dia dulu pernah mencintai seorang perempuan, ibnatu ammi, anak pamannya, diajak berzina, enggak mau karena sang perempuan tersebut kepepet, dikasih duit, butuh duit. Sudah berduaan, kemudian perempuan mengatakan, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, langsung beri martabat orang ini, duitnya dikasihkan niatnya berbusi. Nah, akhirnya bertawasul. Ya Rabb, kalau seandainya kau tahu, aku melakukan ini karena engkau. Nah, seperti apa reja anda? Maka tolong lapangkan kita, tolong kami dari musibah terbuka. Yang kedua, istilah lebihnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Orang yang ketiga, karena dulu pernah beramal, pernah memiliki seorang pekerja, pekerja tersebut berbuat, beramal, terus selesai, resign. Nah, akhirnya uangnya yang belum diberikan dipakai untuk modal, ini datang orang tersebut, meminta haknya, akhirnya dikasihkan semuanya yang berasal dari modal, yang berasal dari harta. Mukafah atau apa gaji orang tersebut. Bertawasul akhirnya dengan amalan salat tersebut terbuka. Ini yang kedua. Yang ketiga bertawasul, ya. Jadi tiga orang ini sasati seperti itu. Ya kalau seandainya engkau mengetahui bahwa aku dulu melakukan ini dan itu karena wajah engkau, tolong bubarkan. Nah, terbuka. Nah, akhirnya orang tersebut jadi marah. Yang ketiga dengan doa. Atau dengan orang hadir, ya, hayyun, orang itu hidup dan hadir dan juga qadir. Nah, bertawasul dengan orang yang masih hidup, namun dia hadir. Hadir ini entah dari sisi hukman atau urfan. Ya, kalau zaman dulu nggak ada medsos yang bisa telepon. Ya, kalau dulu ya harus benar-benar hadir. Orang hidup, ya kalau orang mati ya sudah, nggak disirik. Nah, meminta kepada Allah tapi dengan orang mati ya nggak bisa. Seperti itu. Hidup tapi nggak hadir di sana, dipanggil. Nah, nggak ada handphone, nggak ada yang lainnya. Ini juga sirik. Dan qadir, dia mampu. Seperti itu. Nah, minta ini. Misalnya apa? Nggak salah. Apa salah? Meminta doa, ya, meminta doa kepada orang yang tadi itu hadir, hidup dan hadir, ya, seperti itu. Ini yang tadi perkara terkait dengan isti'anah atau yang lainnya, apa yang tercampur. Jadi bentuk tawasul yang ketiga meminta doa dari orang yang hidup, hayyun dan hadir. Ya ada, Fulan, ya, ya kalau orang mati sudah jelas syirik. Seperti itu. Enggak ada di sana ya fulan manggil-manggil ya syirik juga. Tapi ada di depan kita. Tolong doakan kami yang ada di sini. Seperti itu. Ya, entah yang di Palu atau yang lain, tolong ya doakan kami. Kita dan kaum muslimin yang lainnya. Ini tawasul. Tiga jenis tawasul yang diperbolehkan oleh syariat. Seperti itu. Ya. Tetap kepada orang yang hadir tadi itu atau yang saleh itu tadi itu memintanya kepada Allah. Namun kita melalui perantara dia dengan catatan dia apa? Hidup, hadir, ada. Tolong doakan. Nah, ada pun yang selain ini itu bisa syirik, bisa bid'ah, dan yang lainnya. Terkhusus yang ketiga, meminta doanya orang yang soleh dengan syarat yang tadi itu. Ini juga ada rinciannya. Nah, apabila doa tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin atau untuk selain dirinya, maka tidak ada masalah. Namun apabila khusus buat kepentingan maslahat dirinya, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagainya bahkan mengatakan haram. Karena ini termasuk dari dhammil mas'alah. Meminta-minta. Ya. Minta tolong atau meminta-minta. Ya. Itu hukum asari dan huli. Hukum asari. Mengapa kau harus ke orang? Seperti itu. Kenapa enggak dirinya sendiri? Nah, ya karena orang tersebut mau pergi ke tempat yang mustajab. Doanya, ini ada sebagai syarat seperti itu. Sebagian orang umrah boleh nggak? Kenapa kok minta ke orang tersebut? Jangan dia mau ke negeri Mekah, ke Madinah. Itu lah tempat-tempat yang mustajab. Yang kita di sini nggak ada tempat-tempat tersebut. Nah, ya, kalau kita katakan, walaupun di sana tempat-tempat yang mustajab, bukan berarti di luar tempat tersebut tidak ada waktu dan tempat yang mustajab. Seperti itu. Sehingga intinya ini terkait dengan tawassul. Berdoa tetap kepada Allah, namun melalui perantara ini tadi. Amalan soleh. Minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku. Aku bertawassul dengan amalan soleh yang dahulu aku lakukan, maksudnya karena engkau, maka tolonglah aku untuk. Nah, seperti itu. Minta tolong kepada Allah, ya Rabb, dengan kekuasaanmu, dengan rahmatmu, dengan yang lainnya. Aku minta agar engkau ini itu. Ya. Dan juga tadi tentang orang yang saleh. Baru itu. Betul, yang kedua, ini pertanyaan sudah panjang. Kenapa, Bang? Apakah semua kaum muslimin itu masuk surga? Iya. Walaupun dia enggak pernah sumpah kalau dia rusak dari itu sampai matinya itu dia Islam. Ya, kalau dia selama muslim. Iya. Nah, yang penting muslim zahir dan batin. Surga mah orang muslim pasti ujungnya surga walaupun masuk neraka dahulu seperti itu. Terus macam juga tuh sama sekali sholat tidak ada. Nah ya kalau nggak pernah sholat kafir. Ini pembatal keislaman. KTP-nya saja yang tulisan Islam. Itu nggak termasuk berarti. Antum tulis saya muslim sudah muslim. Nah. Yang teranggap Islam, ya Islam sudah ditentukan. Syar'i yang dengan itu masuk surga. Nah, tapi Islam kalau yang sekedar ahkam di dunia, ya, ya itulah yang lebih kekal. Sorry. Ayo, barulah. Nah, hold on, dokter. Tadi orang-orang apa? Orang-orang yang berbuat syirik itu berarti mereka menganggap nah, ini juga sebetulnya khilaf di kalangan kaum muslimin. Adapun orang mereka kaum muslimin ya sudah. Pertanyaannya, orang-orang tadi itu yang ahlu syirik tadi itu, ya, yang meminta-minta kepada salihin dengan berbagai macam syubhatnya dan alasannya. Apakah mereka meyakini bahwa mereka itu mendengar? Ya jelas. Jelas. Ya sudah mati nih, dari kuburan. Apakah mereka mendengar? Jelas. Mereka keyakinannya seperti itu. Nah, makanya Allah bantah dalam sekian ayatnya. In tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum walau sami'u mastajabu lakum. Dengan dalam ayat ini kan cerita tentang orang-orang kufar. Ya sama keyakinan mereka di orang-orang kufar. In tad'uuhum, kalau seandainya engkau berdoa minta kepada mereka, la yasma'u du'aa'akum. Mereka enggak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u, anggap mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka enggak akan menjawab doa kalian. Seperti itu. Hanya sekarang isyarnya terlepas dari orang kufar. Nah, apakah mayat itu mendengar atau tidak? Ini ada khilaf di antara ulama. Namun sepakat para ulama, entah bagi yang berpendapat bahwa mayat itu mendengar atau tidak, kalau dimintai doa, enggak mendengar. Karena Allah mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum. Jelas. Nah, walaupun ketika selain berdoa, ya, ketika selain kondisi meminta meminta-minta kepada Rasul, akan mendengar khilaf. Nah, kenapa? Karena sebagian hadis memang memberi kesan bahwa mayat mendengar. Orang yang berziarah ketika dikubur mendengar suara rompahnya orang yang meninggalkan mereka. Rasul alaihi salatu wasallam ketika di perang Badar, ya. Nah, awajatum wa'adakum rabbukum, apakah kalian berbicara kepada mayat-mayatnya orang kufar Quraisy? Apakah kalian mendapati apa yang telah Allah ancamkan kepada kalian? Nah, para sahabat heran. Rasul akram dari kalian. Kata Rasul, tidaklah kalian lebih mendengar dari mereka. Ini sama-sama mendengar. Ada nih hadis-hadis ini sudah lama mengatakan mayat itu mendengar. Nah, namun ketika diminta doa, tidak mendengar, sudah jelas. Seperti itu. Tapi selain doa, apa yang mau mendengar? Sebagian ulama mengatakan iya. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak. Kejadian-kejadian yang tadi itu sifatnya ya sudah berlaku pada qadiyatul ain. Pas itu saja. Allah jadikan mereka mendengar. Namun hukum asalnya tidak. Tidak mendengar. Al-Muhim itu permasalahan khilaf yang tidak ada kaitannya dengan yakin. Adapun mereka yang meminta-minta ya jelas. Mereka berkeyakinan bahwa mayat tersebut mendengar dan menjawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Rajiu ya ikhwan, ya. Tolong dimurajaah, dibuka-buka. Itu loh. Mungkin salah melakukan seperti itu salah satu faedahnya. Jadi semangat kalau ada temannya, kayak gitu kan. Tadi Umar bin Khattab dengan seorang Ansor. Nah, gantian. Seperti itu. Ya. Yang hadir memberitahu kepada yang tidak hadir. Akhirnya yang hadir terpacu untuk memurajaah. Gimana dia mau mengajari kalau tidak? Nah, seperti itu ya. Antum yang isi antum, dan yang lainnya. Daripada diisi dengan pembicaraan-pembicaraan yang kurang bermanfaat, pembicaraan yang kurang bermanfaat sekedarnya saja, tapi berlebih-lebihan, akhirnya, apalagi di grup WA ini. Pada sebuah grup, nah, bahaya sih grup sesekali murojaah yang lain bagus daripada baik. Halalul hamdika syadzal la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.